curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Assalamualaikum. Kenapa ngabur ke jahe? Assalamualaikum. Ke kuburan aku rumah je. Rumah aku sepi, teman. Assalamualaikum. Dongkar apa rumah aku pergi. Cepetan yang jahe tau. Atung pintu lu janji sing dongkar mah tetap dongkar temenan ke rumah ya. Metu gagean eh. Siji. Loro. Telu. Orang metu temenan ke pak pribe. Oh si dalak dongkar ke rumah ya kena nyong kira. Orang urusan, orang urunan, orang ada duit nyong. Dongkar apa ya nyong lah. Dongkar, yes. Mikir orang kau ya, kau mawong ke mas, kau mawong anak sing dua ke, kau malah di dongkar sekarang berdebat kat pemilihan aku. Wah, anak mawongnya ya. Katokan mas, kau ada tamu kau malah diler kayak kejan, katokan sih kan ada bunga. Berdebatan deh, kau malah di dongkar kaki kau. Nah, mampir ikat aku dah ingat mau lah kau budaknya dongkar bermenanyong. Dan ini kan nyatar bertamu apa peluruk. Kayaknya nggak perlu, kalau bojong dari kan, nanti bojong dari kan, ini. Kamu tuh. Oh, dada tau takut bojong mana, kok nggak pacarnya ya? Anak rusuhan apa ini, kalau bojongnya nyong? Lah, suara-suara rewel, Rika, tadi bong lanang. Kamu tuh bayangin bojongnya, kamu tuh, ini. Eh, si gena-genaan baik. Anak apa antara Rika, kalau bojongnya nyong? Eh, waleh apa orang Yajal? Waleh apa orang Yajal? Oke, Rika, cangkemnya harus sama cucu bayang Yajal. Siki bojong dari Rika undang nakon, ini. Nyong, anak perlu, penting. Bojone nyelunga. Oh, lagi lunga. Temenan apa ora kowe lagi lunga temenan apa ora? Ya temenan, Mas. Lagi lunga, lagi tindakan. Lah ya wis, tak enteni wae nanyong bojone rek kene. Das, dudur. Ki pancen ana wong lanang. Jawan-jawane kowe anu arep tawa barang jane lho. Kita di bongki anu Charles mesin cuci arep tawa tapi jan anu tamu kemlitak kok ali ki sih wong anu mertamu renana bonge kok ora dibuka kena lawang kok malah didongkar tapi jan anu bocah ora duwe isin banget dinteni bae kowe padahal sing lanang wis ngomong bojone lagi lunga tetep dinteni bae wong anu Charles sih ya. Wah langsung bae ki dinteni sejam rong jam telung jam patang jam ora bali-bali akhire ki ya tamu negi salah segi kesuh naik darah. Eh botak, ada nene. Ke bojone nene kan tinggi ya. Ketenten ini sepatang jam punjul. Orang keton-keton abah berprotes ke lah bene ge. Rika jangan buat kumpatan bojone nene kan jajal. Paleh nang dige bojone nene ge. Kowe Jakarta gawe odol men jajal. Nyong takon disit maring kowe. Sedurunge nyong waleh bojone nyong lunga maring dik. Renika ana apa arep ngene goleki bojone nyong? Oke, Mas. Nyong kan arep tawa mesin cuci. Nyong wis sales mesin cuci. Nyong wis survei nganang eneh ngetan ngulun ngalor ngidul berdasarkan survei Rika ki bojo paling mangas sedunia. Karepe bojone kon ngumbahi nang sumur bae. Mulane nyong melas. Dadi akhirnya nyong teka mari ngenap nawakna mesin cuci rega murah 1.000. Wah, sales. Wah, ngomong ket mau ya, Los. Ala nur tawa mesin cuci ya. Wis kene jagong apik-apik ana ten bae. Lah iso rasakaken rek-rek. Tok nang ngene bojone rek. Cepetan tidokna bojone rek lu ngamari ndi gen? Tanteni patang jam ora bali-bali. Eh, Mas, nyun sewu ya. Bojone nyong kuwi lagi lunga. Ya lu ngamari ndi? Balene kapan ge? Balinya yang punya orang ngetik bojone nyong wis 11 tahun nang kuburan bojone nyong wis mati. Oh degel kok ana bojone wis mati kok malah kok ditene tak ora waras petangane kowe ya. Kasian lho ana susil bojone nyong nang kuburan mbok pengen batire ora apa-apa rilan nyong ana. Wah beneran malah ana batire nang kuburan congot kali asam mbok ora ngerti kejokinan nyong. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. curahan perasaan dan humor.